Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan apa yang kita baca pada pertemuan sebelumnya dari kitab Kifayatul Akhyar yang sampai pada sekarang faslun, syarat wajib, bukan syarat sah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin rabbil alamin. Faslun, fasal ini baru yang membahas tentang wasyara'itu wujubi sholati thalathatu asya. Syarat wajib salat itu, syara'it syarat wujubis sholat, wajibnya sholat, salah satu asya, tiga perkara. Jadi ada tiga hal yang membuat sholat itu diwajibkan bagi seorang muslim, bagi seseorang. Artinya kalau tiga hal ini tidak terdapat pada diri seseorang, maka dia enggak wajib sholat. Ketika datang waktu sholat, dia enggak sholat, dia enggak dosa. Tapi kalau ada orang terpenuhi tiga hal ini, maka ketika datang waktu sholat, dia punya beban untuk mengerjakan sholat. Kalau tidak mengerjakan sholat, maka berdosa. Faslun wa syara'itu wujubis sholati thalathatu asya. Fasal ini membahas tentang syarat wajibnya sholat. Itu berarti judulnya salah. Judulnya itu tadi saya judulin syarat sah. Al-Islamu wal-bulughu wal-aqlu. Islam, balig, wal-aqlu dan juga berakal. Kata Imam Taqiyuddin Al-Hasni, man ijtama'a fihi al-islamu, siapa yang terkumpul fihi di dalam dirinya, al-islamu, islam, wal-bulugu, balik, sudah dewasa, sudah melalui masa balik, kalau laki-laki keluar air maninya, ihtilam, kalau perempuan haid, wal-aqlu, siapa yang terkumpul dalam dirinya, islam, balik, dan juga berakal, wattaharatu anil haidi wan nifas. Ada satu lagi tambahan nih, berarti ada empat nih. Taharah dan bersih daripada haid serta nifas. Fala syakka, maka tidak ada keraguan. Fi wujubis sholati alaihi, tentang wajibnya sholat kepada dia. Kalau terkumpul tiga hal tersebut, maka tidak ada keraguan untuk kita katakan bahwa dia adalah orang yang wajib mengerjakan sholat. Fa ammal kafiru, sedangkan orang kafir. Fa in kana kufruhu asliyan, kalau seandainya kafirnya itu adalah kafir asli. Jadi ada kafir asli, ada kafir ghair asli. Kafir asli itu orang yang tidak pernah masuk Islam. Jadi sejak awal memang dia orang kafir. Gimana? Balagha wa huwa wairul Islam. Dia balik dalam keadaan dia sudah dewasa, dalam keadaan memang sudah kafir. Annahu wulida min kafirin aw asha fi bi'atin kafiratin, kan gitu. Dia itu tinggal di lingkungan kafir, akhirnya dia kenalnya itu ya orang ajaran-ajaran orang kafir dari kecil, atau memang lahir dari keluarga yang kafir gitu. Itu namanya kafir asli. Artinya dia belum pernah sekalipun mendapatkan hidayah. Artinya dalam arti dia enggak pernah masuk Islam. Nah, kafir yang ghair asli ada kafir yang murtad. Awalnya muslim, kemudian dia irtad, murtad dari Islam, jadi orang kafir, itu namanya kafir ghair asli. Nah, orang kafir dalam masalah sholat ini beda antara orang kafir asli dengan kafir ghair asli. Fa in kana kufruhu asliyan, kalau seandainya kekafirannya adalah kekafiran yang asli, lam tajib alaihi shalah, maka tidak ada kewajiban bagi dia salat. Tidak ada kewajiban salat. Agak berbeda ya, padahal ketika di mana kitab Rawdatun Nadhir Imam Ibnu Qudamah. Kitab Rawdatun Nadhir Imam Ibnu Qudamah itu Imam Asy-Syafi'i, bukan mazhab Asy-Syafi'i secara umum itu masuk pendapat mutakallimun. Mutakallimun itu berpendapat bahwa orang kafir itu mukhatab. Orang kafir itu dibebankan syariat. Dalam kitab Raudhatun Nazir, orang kafir itu dibebankan hukum-hukum syariat. Itu sebabnya kenapa di akhirat orang kafir disiksa. Disiksanya itu karena meninggalkan hukum syariat. Tapi nanti kita lihat. Fa in kana kufruhu asliyan, kalau seandainya kafirnya asli, lam tajib alaihi shalah, maka tidak ada kewajiban salat. Li'annaha, karena salat la tasihhu, tidak sah minhu daripada orang kafir, fil kufri, ketika dia sedang dalam kekafirannya. Wala yajib, dan juga tidak wajib bagi orang kafir, qadha'uha, wala tajibu alaihi, dan tidak wajib alaihi bagi orang kafir, qadha'uha, mengqadha' salat, mengerjakan salat di luar waktu qadha'. Idza aslama, kecuali ketika dia masuk Islam. Orang non muslim umur 30 tahun masuk Islam. Dari jarak 30 tahun sampai ke belakang ketika dia sudah dewasa, sudah mengerti, katakanlah misalnya 15 tahun. 15 tahun itu apakah kewajiban sholat wajib di qadha? Tidak ada. Tidak ada. Bila khilafin, tanpa ada perselisihan di antara ulama, takhfifan. Nah, gitu. Takhfifan itu sebagai bentuk memudahkan, tejawuzan. Jadi orang kafir asli, ketika dia masuk Islam, maka dia tidak wajib qadha sholat. Berarti ini Imam Taqiyuddin Ahlis ini bilangnya orang, apa namanya, orang kafir itu juga mukhatab dikenakan beban syariat. Gitu. Dia tidak dikenakan wajib qadha takhfifan, sebagai bentuk apa? Keringanan. Orang baru mau Islam suruh, kemarin balik umur berapa mas? Kemarin sih mimpi bahasa umur 12 tahun. Sekarang 30 tahun. Wah, ada 17 tahun ya. 17 tahun tuh masih nggak sholat qadha dah. Itu orang baru masuk Islam langsung dibebankan syariat yang berat gitu. Akhirnya ogah. Daripada gue masuk Islam capek lagi, mendingan Kristen lagi, kan begitu. Itu takhfifan, maka sebagai bentuk keringanan, dibebaskan itu hukum qadha bagi orang kafir, kafir yang asli. Fala yajuzu ayyu khatabu. Fala yajuzu ayyu khataba biha. Maka tidak boleh. Tidak bisa sholat itu yukhatabu biha, maka tidak bisa yukhatab itu dibebankan, ditujukan kepada dia hukum syariat biha dengan sholat. Tidak bisa dibebankan kepada orang kafir itu yang kemudian sudah masuk Islam biha dengannya sholat, seperti kalhaid, seperti orang haid. Wa hadza zahiru nassi syafi'i, dan inilah teks yang zahir dari Imam Syafi'i. Jadi orang yang haid, ketika orang yang haid, orang kafir ketika masuk Islam dia tidak wajib qadha. Wa bihi qala Syekh, dan ini yang dikatakan oleh Syekh Abu Hamid Al-Isfirayini. Wa taradahu fi jami'i furu'i syari'ati. Wa taradahu itu artinya ja'alahu mustamirran. Taradahu itu menyamakan, meratakan seluruh masalah fi jami'i furu'i syari'ah, di setiap masalah-masalah cabang syariat. Jadi maksudnya orang kafir itu tidak terkena beban hukum syariat. Semua masalah fikih, semua masalah syariat, orang-orang kafir tidak dibebankan dengan itu. Jadi ketika dia masuk Islam, dia bersih tanpa ada dosa. Tapi juga enggak ada pahalanya kan. Dia bersih tanpa dosa, tapi juga masih nol tuh depositonya, masih nol, dia belum beribadah. Nah, jadi semua masalah syariat itu gitu. Itu kata Imam Abu Hamid Al-Isfirayini. Wa hukiya 'anil iraqiyyin, dan diceritakan, diriwayatkan daripada orang-orang Irak, maksudnya ulama Asy-Syafi'iyah kalangan Iraqiyin, kadza, begitu juga sama. Iraqiyin juga sama, berarti orang-orang kafir itu tidak dibebankan hukum syariat. Kadza qala al-fuqaha, begitu juga, begitulah yang disebutkan oleh para ahli fikih. Artinya orang-orang kafir tidak dibebankan hukum syariat. Lakin as-sahiha fi rawdati, baru ini muncul pendapat yang berbeda. Lakin as-sahih, akan tetapi pendapat yang sahih, fi raudhati, dalam kitab raudhah yang disebutkan oleh Imam Nawawi wa ghairiha, dan juga selain Imam Nawawi, jadi selain kitab raudhah ada juga kitab-kitab lain yang menyebut pendapat berbeda, annal kafirul asliyah, bahwasanya orang kafir asli mukhatabun, itu dibebankan, mereka ditujukan syariat, perintah, dibebankan perintah apa, abis sorati, perintah sholat, wagairiha, dan selain sholat, minan furu'i syariati, daripada cabang-cabang masalah syariat, wawajuhul jam, jadi betul nih, maka apa yang tadi kita sebut itu betul, jadi yang saya sebut tadi bahwa dalam kitab Rawdatun Nadhir, Imam Ibnu Qudamah, beliau menyebutkan bahwa Syafi'i itu sama Hambali satu jalur nih, bahwa namanya orang kafir itu mukhatab bisyara'i. Orang-orang kafir itu mukhatab, dibebankan hukum syariat. Walaupun dalam keadaan kafir. Tapi ketika dia ingin melaksanakan, dia harus memenuhi syarat sahnya. Itu apa? Masuk Islam dulu. Gitu. Itu kenapa ketika di akhirat orang-orang kafir disiksa sebab apa? Sebab dia meninggalkan hukum syariat. Sebab itu pendapatnya Syafi'i dalam masalah usul fikih. Dan apa namanya, amin Pak Epe Ibu Mujahidah, jadi apa yang disebutkan oleh kitab Raudhatun Nadhir itu ya betul, dan kita tahu ya teman-teman, mudah-mudahan tahu kitab Raudhatun Nadhirnya Imam Ibnu Qudamah itu adalah ringkasan dari kitab Al-Mustashfanya Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali. Jadi begitu. Wa wajhul jam'i anna al-fuqaha'a yaquluna annahu ghayru mukhatab hala kufri. Dan wajhul jam'i itu kondisi di mana kita bisa mengumpulkan dua pendapat. Ini kan ada pendapat bahwa orang-orang kafir tidak dibebankan hukum syariat. Pendapat kedua, pendapat yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah, bahwa orang-orang kafir dibebankan hukum syariat, gitu. Wajhul jam'i, dan cara untuk mengkompromikan dua pendapat tersebut, annal fuqaha, bahwasanya ahli fikih yaquluna, mereka mengatakan annahu ghairu mukhatabin hala kufri, bahwasanya orang kafir ghairu mukhatab, tidak dibebankan, ghairu mukhatabin, tidak dibebankan hukum syariat, hala kufrihi, ketika dalam kekafirannya. Walladzi qalu innahu mukhatabun, dan orang-orang yang mengatakan, termasuk Imam Nawawi yang mengatakan bahwa orang kafir mukhatabun, itu dibebankan hukum syariat, qalu, bila mereka mengatakan, syarti khitabihi ayyuslim, syarat untuk dibebankannya tersebut adalah ketika dia masuk Islam. Gitu. Jadi sama, jadi ujung-ujungnya sih gak ada yang beda, semuanya sama. Bahwa orang-orang kafir itu betul dibebankan hukum syariat, tapi kapan dia dibebankan? Ya ketika dia masuk Islam. Artinya ibadah-ibadah yang ditinggalkan ketika dia kafir itu tidak dikenakan wajib qadha. Kenapa? Takhfifan, sebagai bentuk memudahkan, peringanan. Dan disebutkan juga dalam hadis Nabi Muhammad, al-islamu yajubbu ma qabla, kan gitu. Islam itu menghapus apa-apa yang sebelum dia kerjakan sebelum Islam. Jadi sebenarnya sama-sama aja, sama-sama bahwa orang ulama itu sepakat orang kafir dibebankan hukum syariat. Gitu, dibebankan hukum syariat. Ketika dia masih kekafiran, ya dia enggak mungkin mengerjakan ibadah. Dia mungkin mengerjakan ibadah tapi tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya so ibadah, yaitu Islam, gitu. Artinya dia dibebankan syariat, tapi kapan ngerjainnya? Ntar kalau udah masuk Islam. Gitu. Fa'arifhu, ketahuilah itu. Jadi, ayyuslim, gimana? Walladzi qalu innahu mukhatabun, qalu syartu khitabihi ayyuslim. Dan orang-orang yang mengatakan bahwa orang kafir itu dibebankan hukum syariat, qalu, mereka mengatakan syartu khitabihi ayyuslim. Syarat untuk dibebankan syariat untuk mereka ayyuslim, yaitu dia, mereka masuk Islam. Faman lam yuslim, bagi siapa yang belum juga masuk Islam, fala yukhatabu, maka mereka tidak dibebankan syariat. Fa'arifhu, ketahuilah masalah tersebut. Wa ammal murtad, sedangkan orang yang murtad, Orang yang murtad itu awal Islam kemudian masuk jadi non-Muslim. Entah jadi Kristen, entah jadi Konghucu, entah jadi apa lagi. Gavatar. Dua ada Gavatar. Gerakan Fajar Nusantara. Gitu. Wa ammal murtad. Sedangkan orang yang murtad. Fatajibu alaihi sholat. Wal qada. Mereka wajib, wajib bagi orang murtad itu untuk mengerjakan sholat. Wal qada dan juga qada ketika dia balik lagi ke Islam. Bila khilafin tanpa ada perdebatan ulama. Idza aslam ketika dia masuk Islam. Jadi kalau orang kafir masuk Islam, ini enggak wajib qada. Takhfifan sebagai bentuk keringanan. Tapi orang murtad masuk Islam. Umur 20 tahun karena sering main TikTok. Dia ngelihat orang-orang kok suka ya megang anjing. Awalnya gitu. Ngelihat anjing demen cinta-cinta sama anjing mulai ikut gaya hidupnya. Sholat ditinggalin. Akhirnya masuk Kristen dan ya. Kan dulu apa yang disebut oleh almarhum Zainuddin MZ itu benar. 3F itu. Food, fashion, film. Food, fashion, film. Makanan, pakaian, dan juga gaya hidup film. Orang bisa masuk Kristen gara-gara itu kan ya. Kita diperlihatkan bagaimana buruknya ibadah dalam masjid. Dalam media sosial, dan kita diperlihatkan pandangan yang sangat manis, indah, cantik ketika orang main sama anjing. Ketika orang melakukan ibadah dalam tempat ibadah non-muslim. Di framing seperti itu. Akhirnya masuk Kristen dia. Umur 30 tahun, dia baru sadar, dia masuk Islam lagi. 20-30 tahun di mana dia murtad, dia ninggalin sholat itu wajib dikerjain. Wajib dikodoh. Bila khiraf tanpa ada perdebatan. Liannahu bil-islami, karena orang tersebut bil-islam. Dengan keislamannya, iltazama dhalik, menjadi wajib kewajiban sholat tersebut, falatasukut, maka tidak akan gugur anhu kewajiban sholat diridati dengan murtad. Jadi karena awalnya memang sudah Islam. Karena awal sudah Islam, maka itu tidak pernah gugur walaupun dia murtad. Kaman aqarra bil mali, kaman aqarra bimalin, seperti orang yang mengakui kewajiban harta. Maksudnya itu kewajiban harta, entah itu dia punya utang atau dia mengakui kepemilikan fulan. Jadi sebelum dia masuk Islam, ya sebelum masuk Islam, ketika masih Islam dia mengatakan, na'am, alayya dinar, alayya kaza dinar, li fulanin. Betul, saya punya utang 20 dinar misalnya. Saya punya utang 20 juta dari si fulan. Itu saya punya, maksudnya saya ngutang dari fulan 20 juta. Kemudian dia murtad. Sekian tahun balik lagi Islam. Murtadnya tersebut tidak menghapuskan kewajiban hartanya. Dia tetap nanti ketika masuk Islam dia tetap harus bayar utang 20 juta. Nah, itu kan dulu waktu gue belum masuk Kristen. Nah, gak bisa tetap. Jadi riddah kemurtadan itu tidak menghilangkan beban orang yang sudah Islam duluannya. Begitu. Tsummartadda, kemudian dia murtad, la yaskut anhu, tidak wajib, tidak gugur kewajiban hartanya. Gitu. Kaman aqarra bimalin, seperti orang yang mengakui adanya kewajiban harta. Tsummartadda, kemudian dia murtad, la yaskut anhu, tidak ada sesuatu yang menggugurkan kewajiban hartanya. Termasuk zakat juga. Orang Islam udah punya harta banyak. Kambingnya udah ratusan. Emasnya sudah lebih dari 85 gram. Kan begitu. Kemudian dia masuk non-muslim, jadi kafir, murtad. Tentu kan orang yang apa namanya, ketika dia murtad susah untuk memberikan informasi tentang kewajiban zakat. Gitu. Walaupun ketika Islam dia udah tahu tuh. Lalu kemudian dia masuk Islam lagi, maka utangnya wasa'uk, utang zakat terus dibayar. Semuanya. Berapa tahun dia murtad, segitu dia harus bayar, bayar kewajiban zakat. Wa ammas sawiyu, sedangkan anak kecil. Nah, tadi kan orang yang wajib sholat tuh Islam, balik berakal. Islam. Udah dijelasin tuh kalau orang kafir gimana. Kemudian yang sekarang balik. Wa amma sabiyyu, sedangkan orang anak kecil yang belum balik, mau manzala aquh, dan juga orang yang hilang akalnya, bijununin, karena sebab gila, au maradin, atau karena sebab sakit, wa nahwihima, dan juga sejenis hal tersebut yang membuat akal hilang, fala tajib alaihi, maka tidak wajib salat atas mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathin, diangkat itu qalam, beban syariat, an thalathin, dari tiga orang. Siapa itu? Anin na'imi, dari orang tidur, hatta yastaikir. Jadi orang tidur, ketika tidur dia tidak dikenakan beban syariat. Makanya orang ketidur, ketika dia tidur, datang waktu sholat, dia tidak wajib sholat. Kenapa? Dia tidur. Dia tidak wajib sholat. Sampai waktu sholat selesai, dia tidak ngerjain sholat. Dia tidak dosa. Kenapa? Orang tidur tidak dibebankan hukum syariat. Tapi ketika dia bangun, dia wajib tuh ngerjain sholat. Ketika dia bangun, baru dia dapat beban syariat. Kalau dia masih di waktunya, dia wajib ngerjain segera. Tapi kalau udah di luar waktunya, dia harus mengkodoknya. Anin na'imi hatta yastaikid, orang tidur sampai dia bangun. Anis sabiyyi, dari anak kecil, hatta yahtalim, sampai dia ihtilam, sampai mimpi basah, maksudnya sampai balik. Wa anil majnuni, dan dari orang gila, hatta yakil, sampai dia berakal. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidhi, diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud wa Tirmidhi. Wa qala, kemudian Imam At-Tirmidhi mengatakan, hadithun hasanun, hadis ini hasan. Wa dalilu adamil wujubi fi haqqil haidi wal nufasai yu'lamu minal haid. Dan dalil kewajiban, bukan kewajiban, dalil keharaman atau tidak wajibnya sholat bagi orang haid dan nifas, yu'lamu, sudah, yu'alam apa yu'lamu nih? Yu'lam, sudah kita ketahui, sudah diketahui minal haidi pada bab haid sebelumnya. Kita sudah bahas itu, tentang dalil orang yang haid. Nu'maru biqada'i siyam wala nu'maru biqada'i salah. Kan kita kata Nabi, kata Sayyidah Aisyah. Kita kalau lagi haid itu, habis selesai haid, kita diperintah untuk qada' puasa. Dan juga kita tidak perintah, tapi tidak diperintah untuk qada sholat. Berarti kalau ada perintah qada, berarti kan ada ibadah yang ditinggalkan. Berarti ketika puasa, sholat, orang haid itu enggak boleh dikerjain. Tapi berarti kalau dilihat dari teks ini, ada empat syarat wajib sholat. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Tapi Imam Nawawi Banten, Imam Muhammad bin Umar Al-Jahwi, Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jahwi itu, beliau punya kitab Kasyifatu saja. Dari empat ini ya, beliau menambahkan dua hal lagi syarat wajib sholat. Jadi syarat wajib itu ada tujuh. Empat ini, gitu, ada tujuh. Ada enam. Dia tambah dua lagi. Apa yang terjadi kan sudah balik Islam, balik, berakal, suci dari haid dan nifas. Yang kelima apa? Yang kelima itu bulughu da'wah, sampainya informasi kepada dia tentang kewajiban sholat. Maka tidak ada kewajiban sholat bagi orang Islam yang dia enggak ada yang ngasih tahu kalau dua sholat itu wajib. Dan itu terjadi, enggak usah kemana-mana ya. Ya di kota-kota besar kayak Jakarta, ada aja rumahnya jauh dari masjid, lingkungannya tertutup, pagar tembok rumahnya tinggi-tinggi, sama tetangga enggak kenal, tinggal di dalam rumah, enggak pernah keluar, karena semua kebutuhan sudah ada dalam rumah, kan begitu. Bapak emaknya enggak sholat, adik kakaknya enggak kenal sholat, pembantunya lebih-lebih lagi, gitu. Tuh, pembantunya itu udah miskin gak sholat. Gitu. Orang kaya kagak sholat sih masih mending punya duit, dia miskin gak sholat. Tapi mungkin terjadi sejak dewasa, beranjak balik, dia ini gak pernah dikenalin. Dek, sholat itu wajib loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat itu wajib loh. Gak ada yang ngomong itu sama mereka. Gak peduli kan orang tuanya. Yang mereka tahu ya, hidup tuh for making money kan. Hidup tuh buat bikin duit. Gitu. Pokoknya live as you can, live as you want, kan itu. Hiduplah sesuai kamu, yang kamu inginkan, yang penting making money, kan itu. Yang penting dapat duit. Enggaknya, yang wajib gak sholat? Ya enggak wajib, enggak ada yang ngasih tahu dia wajib sholat. Jadi bulughu da'wah, gitu. Atau juga, ya tinggal di pedalaman, enggak ada yang ngasih tahu dia wajib sholat. Atau dia muslim, tapi tinggal di luar negeri, komunitas non-muslim. Bapak ibunya sibuk kerja, kan gitu. di rumah, di sekolah, nggak ada yang ngenalin dia Islam. Sekolahnya sekolah Amsterdam, Katolik. Ya contoh misalnya, ini kan contoh. Jadi syarat wajib sholat itu bukan cuma empat. Nomor lima ditambahin oleh Imam Nawawi, bulughu da'wah. Sampainya informasi tentang kewajiban sholat kepada dia. Kemudian nomor enam, satu lagi kata Imam Nawawi, Salim, dia adalah orang yang indra mata dan kupingnya sehat sejak lahir. Jadi indra matanya dan indra kupingnya, pendengarannya itu sehat sejak lahir. Kalau ada orang yang lahir dalam keadaan kuping budek mata buta, kalau ada orang lahir kuping budek mata buta, dia nggak wajib sholat. Karena tidak ada media yang bisa mengantarkan kepada dia informasi tentang wajibnya sholat. Orang kalau budek, dia masih bisa ngelihat. Dia masih bisa ngelihat. Lagi nongkrong di depan, dia lihat tuh orang pada pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, kemana tuh? Ke musola, ke masjid. Dia lihat ngapain. Oh, itu namanya apa? Kan bisa diajarin. Walaupun dia budek tuh bisa diajar. Kenapa? Matanya masih ngelihat. Gitu. Matanya masih ngelihat. Orang sholat, bolak-balik, orang sehari lima kali bolak-balik sudah ngapain, kan gitu. Atau matanya buta, tapi kupingnya bisa dengar, masih bisa diajarin, gitu. Din, namanya Udin, sholat deh, gitu. Sholat. Walaupun buta, dia bisa dengar, masih ada media cara untuk ngasih dia informasi tentang wajibnya sholat. Nah, tapi kalau ada orang yang sejak balik, atau bahkan sejak lahir, kupingnya budak, matanya buta, dari mana kita bisa ngasih tahu sholat wajib? Nggak ada. Maka kata Imam Nawawi, syarat wajib itu bukan cuma empat, tapi ada enam. Pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal, empat itu suci dari haid dan nifas bagi perempuan, kelima nyampenya dakwah informasi tentang wajib sholat, yang keenam dia indra mata dan indra telinganya sehat. Kalau ada orang yang indra mata atau indra telinganya sakit, dua-duanya cacat sejak lahir atau ketika balik, maka tidak ada kewajiban sholat bagi dia. Itu tentang apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatus Saja. Dan itu juga disebutkan dalam kitab yang lain, Nihayatuz Zain. Wa salawatul masnunatu khamsun. Salat-salat yang hukumnya sunnah masnunah. Masnunah itu apa namanya, yang disunnah nanti dijelasin. Salat sunnah itu khamsun, ada lima. Al-aidani, salat aid, dua aid, idul fitri, idul adha, wal kusufani, salat dua gerhana matahari dan bulan, wal istisqai, dan juga salat istisqa minta hujan. Muraduhu bil masnunah, yang dimaksud dengan masnunah, disunnahkan dalam hal ini, allati tusannu lahal jamaah, yaitu salat yang disunnahkan untuk berjamaah. Wasana'tu wasata'ti ma fi mawadhi'ha, dan akan datang penjelasannya nanti, fi mawadhi'ha, di fi mawadhi'hima, di apa namanya, tempat penjelasannya khusus insyaallahu ta'ala. Qala, kemudian dikatakan oleh Imam Abi Syuja', wasunanu tabi'atu lil fara'idi 17 rak'ah, dan sunnah-sunnah sholat, sunnah itu sholat yang punya sebab gitu ya. Kalau nafilah itu sholat sunnah mutlak. Sunnah itu sholat yang ada sebabnya, ada mereknya, ada hadisnya gitu. Wa sunnanu tabi'atu lil fara'idi, sunnah-sunnah yang mengikuti atau menempel dalam kewajiban-kewajiban sholat, 17 rakaat, ada 17 rakaat. Apa itu 17 rakaat? Rakaat al-fajri, 2 rakaat sebelum subuh. Wa arba'un qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani, 2 rakaat ba'daha, ba'da zuhur. Wa arba'un, 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar. Wa rakaatani, 2 rakaat ba'da al-maghrib, setelah maghrib. Wa salasun ba'da al-isya'i, kemudian 3 rakaat ba'da al-isya', setelah isya'. 3 rakaat setelah isya'. Yutiru biwahidatin minhunna, salat witir satu rakaatnya. Yutiru, mereka salat witir biwahidatin dengan satu rakaat, minhunna dari tiga rakaat itu. Jadi dua rakaat ba'diyah, satu rakaatnya witir. Ikhtalafal ashab, Ulama-ulama Syafi'i berselisih fi adadir rakaati, tentang jumlah rakaat at-tabi'ah, soal rakaat salat sunnah yang nempel lil faraid, yang nempel dengan kewajiban salat fardu. Fal aksauna, kebanyakan ulama Syafi'i, ulama kita, ala annaha asyra rakaat. Mereka mengatakan bahwa kebanyakannya, bahwa salat sunnah yang nempel dengan kewajiban, kita bisa bilang salat rawatib, asyra rakaatin, itu ada 10 rakaat jumlahnya. Wal muradu ar-ratibatul mu'akkah. Ya, yang dimaksud dalam hal ini adalah salat sunnah rawatib al-mu'akkadah, yang mu'akkad. Karena nanti ada yang ghair mu'akkad. Dia salat sunnah rawatibah, rawatib, nempel sama fardu, tapi dia enggak mu'akkad. Yang mu'akkad itu yang ada pada hadis Sayyidah Aisyah dengan hadis Ibnu Umar, itu yang 12 atau 10 rakaat. Selain dua hadis itu namanya ghair mu'akkad. Wal muradu, yang dimaksud dalam 10 rakaat ini adalah salat sunnah ar-ratibah al-mu'akkadata. Ar-ratibatul mu'akkadatu, salat rawatib yang mu'akkad. Wa illa, kalau dia bukan mu'akkadah, fa ma dzakarahu syaikhu sunnatan, itulah yang disebutkan oleh Imam Syekh Abi Suja sebagai salat sunnah yang mutlak. Wa sanuridu adillah, jadi yang 10 rakaat itu adalah salat sunnah rawatib. Selain salat sunnah 10 rakaat itu namanya sunnah mutlaqah, apa sunnahnya ghair mu'akkadah, sunnah biasa saja, bukan sunnah yang mu'akkad. Wa sanuridu adillatahu, dan kita akan sampaikan dalilnya, wahiyya rakaatani. Ini dalilnya nih, wahiyya rakaatani, dan yang 10 rakaat itu kita sebutin, wahiyya dan yang 10 rakaat itu rakaatani. Dua rakaat qabla subhi, sebelum subuh. Wa rakaatani qabla dzuhri, dua rakaat sebelum zuhur. Wa rakaatani ba'daha, dua rakaat setelah zuhur. Wa rakaatani ba'dal maghrib, dua rakaat setelah maghrib. Wa rakaatani ba'dal isya, dua rakaat setelah isya. Wa hujjatu dzalika, dan hadis dalil tentang itu, tentang 10 rakaat itu, hadis Ibnu Umar, hadisnya Sayyidina Ibnu Umar. Kalau hadis Sayyidah Aisyah 12 rakaat. Hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala, beliau mengatakan, shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rak'ataini qabla zuhri, dua rakaat sebelum zuhur, rak'ataini ba'daha, dua rakaat setelah zuhur, rak'ataini ba'dal maghrib, dua rakaat setelah maghrib, rak'ataini dua rakaat ba'dal isya, setelah isya. Wa haddatsani Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma, kemudian Hafsah, Sayyidah Hafsah, haddatsatni Hafsah, aku diceritakan oleh Hafsah radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yusalli rak'ataini khafifataini ba'da ma yatlu'ul fajr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalli. Kana itu fi'il madhi, yusalli fi'il mudhari. Kalau ketemu kana ketemu sama fi'il mudhari, itu dalalatul istimrar. Itu kaidah bahasa Arabnya gitu. Kalau ada kana, habis kana fi'il mudhari, itu berarti kalimat itu menunjukkan keistimrar, kontinuitas. Pekerjaan itu dilakukan secara rutin. Kana yusalli, Nabi Muhammad itu rutin sholat rakaataini, dua rakaat khafifataini, yang ringan, ba'da ma yatlu'ul fajru, setelah terbitnya fajar. Artinya sebelum sholat subuh. Nah, jadi dari hadis ini ada 10 rakaat. Rahu syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Wa man dzakara arba'an qabla dzuhri, dan orang-orang yang menyebut bahwa sebelum zuhur tuh ada 4 rakaat, fahujjatuhu, maka dalilnya ma warada an Aisyah, apa yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Jadi kalau Sayyidina Ibnu Umar zuhur, sebelum zuhur tuh 2 rakaat, makanya jumlah rawatib 10 rakaat. Tapi kalau hadis Sayyidah Aisyah bilangnya sebelum zuhur tuh 4 rakaat, karenanya jadi nambah 12 rakaat tuh rawatib al-mu'akkadah gitu. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidah Aisyah, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yada', itu Nabi Muhammad tidak meninggalkan arba'an, 4 rakaat qabla dzuhri, sebelum zuhur. Wa man dzakara arba'an qabla al-'asri, Dan siapa orang yang mengatakan 4 rakaat sebelum asar itu juga bagian daripada sunnah rawatib, fahujjatuhu, dan dalilnya, maka dalil yang dalil ke dalil pensyariatan 4 rakaat sebelum asar gitu. Dalilnya apa? Ma rawat Tirmidzi, apa yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, an Aliin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yusalli qabla al-asri. Nabi Muhammad tu rutin banget, sering banget salat sebelum asar, 4 rakaatin, 4 rakaat, yafsidu bainahunna, yang dipisah antara 4 rakaat itu dipisah 2 rakaat 2 rakaat. Wa qala innahu haditsun hasan. Beliau mengatakan, Imam At-Tirmidzi mengatakan, dah hadis ini adalah hadis hasan. Warwa, dan juga beliau meriwayatkan, Imam At-Tirmidzi ya, masih meriwayatkan, rahimallahu imra'an. Oh bukan, warwa Ali. Dan juga diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, rahimallahu imra'an. Allah menyayangi seseorang, rahimallahu, Allah menyayangi imra'an seseorang, shalla qabla al-asri arba'an, yang salat sebelum asar arba'an, 4 rakaat. Qala Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi mengatakan hasanun, ini hadis hasan. Wa sahahu Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Wa raqatani ba'da al-isya, dan 2 rakaat setelah isya, madhkuratani, itu disebutkan fi hadis Ibnu Umar, di hadis Ibnu Umar disebutkan. Tsumma al-murad, udah nih, berhenti sampai sini. Nah, gitu. Jadi, kalau dihitung-hitung ada berapa tuh? Ada 16 ya. Benar, 17 sama witir jadinya. Sab'asyar. 4 sebelum zuhur, 2 habis zuhur, 4 sebelum asar, 2 habis maghrib, 2 habis isya, 1 salat witir. Jadi 17 rakaat jumlahnya. Gitu. Thumma al-muradu, kemudian yang dimaksud bil mu'akkad, dengan rawatib yang mu'akkad, yang 10 rakaat tadi, ma wadhaba alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa yang dirutinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dibedain antara mu'akkad dengan ghair mu'akkad. Mu'akkad itu dirutinkan oleh Nabi Muhammad, 10 rakaat itu dan 12 rakaat itu rutin oleh Nabi Muhammad. Tapi yang 4 rakaat sebelum asar itu tidak dirutinkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Wa hal yustahabbu, apakah dianjurkan, rakaatani, 2 rakaat, qabla salatil maghribi, sebelum salat maghrib, wajhani, ada 2 pendapat. Ini sebelum maghrib ada sunnah apa enggak, ada salat sunnah apa enggak? Ada 2 pendapat. Qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan, as-sahihu, yang sahih, pendapat yang sahih dari kalangan Asy-Syafi'iyah, istihbabuhuma, adanya anjuran untuk sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib. Fafi sahih al-Bukhari, diriwayatkan dalam kitab sahih al-Bukhari, sallu, sholatlah kalian qabla al-maghrib, sebelum maghrib. Qala fisal, jadi Nabi Muhammad mengatakan sampai 3 kali, sholat habis sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib, sholat sebelum maghrib. Wa qala fi tsalitsati, dan beliau mengatakan ketika di ketiga kalinya, kali ketiga beliau mengatakan, liman syaa, bagi yang mau. Salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib, salat sebelum maghrib, bagi yang mau aja gitu. Jadi itu artinya salat qabliyah maghrib itu sunnah juga, karena ada perintah yang dipalingkan oleh Nabi Muhammad, maka itu jadi sebuah kesunahan. Wa fi Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, kanu maksudnya itu para sahabat Nabi, yabtadirun as-sawari, itu buru-buruan, yabtadirun buru-buru, as-sawari, menuju sawari itu tiang-tiang masjid. Jadi mereka ketika masuk masjid buru-buru tuh nyari tiang. Buat ngapain? Ya buat sholat. Mereka menjadikan tiangnya itu sebagai sutra. Kanu yabtadirun as-sawari yalahuma, para sahabat Nabi dulu berburu-buru apa bersegera menuju sawari, tiang, lahuma, untuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Jadi mereka masuk masjid langsung nyari tiang untuk sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Idza adzanal maghrib, ketika adzanal maghrib, ketika datang waktu salat salat maghrib. Adzana al maghrib maksudnya maghrib memanggil, adzana memanggil, al maghrib salat maghrib. Ketika waktu maghrib datang memanggil mereka, hatta inna rajul la yadkhulul masjid, sampai-sampai ada seseorang yang masuk masjid, fayahsibu anna salata qad sulliyat likathrati man yusallihima, gitu. Jadi ketika orang masuk Masjid Nabawi, mereka fayahsib, dia nyangka anna salat, bahwasanya salat maghrib qad sulliyat, itu udah dikerjain. Kenapa dia bisa nyangka begitu? Likathrati man yusallihima, karena banyak orang yang salat dua rakaat tuh misa-misa, jangan-jangan udah pada ba'diyah maghrib, gitu. Jadi saking banyaknya sahabat Nabi yang mengerjakan, sampai-sampai ketika orang masuk masjid, orang tuh nyangka, lah jangan-jangan maghribnya udah beres, kan gitu. Itu dalil kesunahan salat sunnah qabliyah maghrib. Wasani, kemudian yang kedua, la yustahabban, dua rakaat sebelum maghrib itu tidak dianjurkan, tidak ada kesunahannya. Itu pendapat kedua. Lima rawa ibni Umaru, lima rawa ibnu Umar, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat seorang pun, yusalli rakaataini, salat dua rakaat qabla al-maghrib, salat dua rakaat sebelum maghrib, ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup. Di zaman Nabi Muhammad saya enggak pernah lihat ada orang salat dua rakaat sebelum maghrib. Tapi ketidaktahuan Ibnu Umar itu bukan dalil, karena tidak tahunya dia bukan berarti tidak ada, kan gitu. Saya sih enggak tahu tuh si fulan punya bini, ah gitu. Ya ente enggak tahu bukan berarti itu enggak ada. Ada, cuman ente enggak tahu, kan gitu. Jadi ketidaktahuan itu tidak bisa jadikan dalil. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bi isnadin hasan, dengan sanad yang hasan. Wallahu a'lam. Qala, wa thalathu nawafil mu'akkadatun, dan ada tiga sholat sunnah nawafil tapi mu'akkad. Nah, kalau di awal-awal tadi disebutin sunnah, sunnah itu sholat yang punya sebab. Ada sebabnya kenapa dia disyariatkan, karena dia mengikuti sholat. Entah sebelum atau sesudah sholat. Ada dalilnya, ada sebabnya. Sebabnya gerhana matahari, sebabnya datang Idul Fitri, sebabnya minta hujan. Itu punya sebab, itu namanya sunnah. Tapi kalau disebut nawafil, nafilah, itu namanya sunnah mutlak. Sholat sunnah yang gak ada sebabnya. Ya orang mau sholat aja. Gitu. Di masjid ya udah sholat witir, pulang ke rumah. Mau tidur, sebelum tidur dia sholat dulu sholat sunnah mutlak. Salah gak? Gak ada yang salah. Itu nafilah namanya. Sholat sunnah mutlak, sholat yang gak ada sebabnya. Kagak ada hadisnya. Gitu. Sebagaimana ulama kita banyak mengerjakan sholat nafilah sebelum menulis kitab atau juga setelah menulis kitab, itu namanya nafilah. Nafilah itu sholat sunnah yang tidak punya sebab. Iya, kita sendiri yang bikin sebabnya. Nah, sholat nafilah itu tidak boleh dikerjakan di waktu terlarang. Nah, tapi ada nafilah-nafilah yang mu'akkadah, yang sifatnya itu kuat, mu'akkadah. Sholatul layli, yaitu sholat malam, wa sholat duha, wa sholatul tarawih, dan juga sholat tarawih. Jadi tiga ini termasuk sholat sunnah yang kategorinya termasuk mutlak. Salat malam, karena ini mutlak, maka salah satu karakter mutlak itu tidak punya batasan rakaat. Tidak ada minimal, tidak ada maksimal. Tentu minimalnya salat ya dua rakaat begitu. Tapi maksimalnya tidak ditetapkan. Wallahu taala alam, insyaallah. Yang ini nawafil mutlaqah nih kita bahas di pertemuan besok hari insyaallah taala. Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih keluangan waktu untuk kita bisa lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagi para asatid, bagi para kiai, bagi para tokoh masyarakat ajengan yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman dan menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan, atau juga penjelasan, mohon dengan sangat untuk dikoreksi. Baik melalui kolom komentar atau melalui jaringan pribadi kami, WhatsApp, Telegram, dan yang lain-lainnya. Saya dengan sangat senang sekali mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana saya sudah dapat koreksian tersebut dari banyak teman yang sudah mengikuti. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.